Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi dinihi ila middin. Pemirsa dan pendengar serta para akhwat dan ikhwan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam ringkasan fikih Islam, yaitu berbagai topik yang dibahas dalam fikih. Maka kita membahasnya dalam yang kita ambil dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam yang dikumpulkan oleh tim Lajnah Ilmiah di percetakan Al-Quran Madinah Munawarah. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat dan kurnia kepada kita, sehingga sampai masih detik ini kita masih diberikan kemudahan untuk melanjutkan pelajaran kita ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan kesempatan kita untuk menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang akan kita dalami dalam fikhul muyassar ini. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau, istiqomah di atas sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada yang lain. Baik para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam Kitabus Shalah, yaitu Babul Ashir, bab yang ke-10. Pembahasan tentang salat Jumat. Ya. Ini perkara-perkara yang berkenaan dengan segala salat-salat ya. Jadi Kitabus Shalah ini, ya, ini ada bab yang ke-10 di antara kitab shalah ini, pembahasan dalam kitab shalah ini, yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Jumat. Baik, pertama masalatul al-masalatul ula. Ya, masalah ini bahas pertama adalah hukumnya dan dalilnya. Ya. Salat Jumat diwajibkan atas setiap pribadi laki-laki. Ya, itu laki-laki. Ya, berarti tidak diwajibkan atas perempuan. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yaitu ayat ke-9 dari surat Al-Jum'ah. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, ya, dari hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah berjual beli. Ini tegas di mana Allah SWT perintahkan kepada orang laki-laki yang beriman untuk bersegera apabila telah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, telah azan, maka diwajibkan kepada mereka untuk menyelesaikan segala urusan beraktivitas apapun, di antaranya aktivitas berdagang, jual beli, berbisnis ataupun pekerjaan apapun saja. Baik, jadi maksudnya meninggalkan jual beli atau yang lainnya, apakah tidak demikian? Yang dimaksud di sini adalah ada meninggalkan segala aktivitas-aktivitas, ya, keseharian kita, pekerjaan kita, maka ditinggalkan, ya, apabila sudah masuk waktu sholat Jumat. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang kewajiban sholat Jumat ini adalah rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Melaksanakan salat Jumat, berangkat ke salat Jumat itu wajib atas seorang laki-laki yang telah balik, yang telah mimpi. Dan juga sabda Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim, ya, al-jum'at, ya. Hendaklah, ya, orang-orang yang biasa berhenti, ya, kaum-kaum yang biasa meninggalkan Jumat, kata Rasulullah SAW. Aula ikhtiman Allah ala qulubihim, atau Allah akan mengunci hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Berkata Imam Nawawi, dan masih banyak dalil-dalil yang lain, ya, berkata Imam Nawawi, fihi anal jum'ata fardu ainin. Kata Imam Nawawi bahwa ini menunjukkan bahwa melaksanakan salat Jumat adalah fardu ain. Dan fardu itu ada dua macamnya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban atas setiap pribadi. Kalau fardu kifayah adalah kewajiban atas kelompok orang, ya, atau untuk dilaksanakan oleh sebagian orang saja. Apabila sudah dilaksanakan, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Dan juga berdasarkan hadis yang akan datang nanti disebutkan, ya, di antara juga hadis yang disebutkan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Bahwa melaksanakan salat Jumat adalah kewajiban atas setiap ya, hak yang diwajibkan atas seorang setiap muslim. Jadi ini pertama dijelaskan hukumnya dan dalil-dalilnya. Jelas hukumnya adalah fardu ain, ya, atas laki-laki dari umat ini, yaitu dari umat Islam. Dan apa syarat, siapa saja yang diwajibkan, apa syarat-syaratnya orang diwajibkan untuk melaksanakan Jumat? Ini pembahasan yang kedua. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Ala man tajib, ya, atas siapa diwajibkan salat Jumat itu? Tadi di antaranya sudah disebutkan ya laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib. Tapi perempuan boleh enggak hadir? Boleh. Jadi beda ya. Harus perhatikan kalau perempuan hadir salat Jumat boleh dia. Maka dia kalau sudah melaksanakan salat Jumat tidak perlu salat zuhur lagi. Tapi apakah diwajibkan atas perempuan? Tidak. Salat Jumat diwajibkan atas setiap muslim. Ya harus muslim, orang kafir enggak? Ya. Zakarin, laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan. Tapi boleh? Boleh. Dia menghadiri salat Jumat. Hurrin, merdeka. Bukan budak. Baligin, sudah balik. Nah, sudah balik wajib dia salat. Dan telah pembahasan tentang indikasi orang telah balik sudah pernah kita bahas dalam kitab Thaharah ya. Kemudian mumayyiz, boleh enggak mumayyiz itu? Kan beda dengan balik. Kalau mumayyiz adalah umur dari 7 tahun sampai umur 10 tahun itu mumayyiz. Ya, maka dia boleh salat Jumat, sah, bukan dilarang, tapi tidak wajibkan. Qadir, nah mampu. Kalau sakit enggak? Ya, kalau sakit enggak? Ya, mampu untuk mendirikan salat Jumat. Kalau sakit ya enggak. Muqim, kemudian menetap, bukan musafir, bukan sedang dalam perjalanan. Ya. Jadi kalau dia musafir enggak wajib salat Jumat dia. Fala tajib ala 'abdin, maka tidak wajibkan atas hamba sahaya, ya, budak atau wanita atau anak-anak atau orang gila, ya, tadi lupa kita aqilin, yaitu muslim zakarin hurrin baligin aqilin ya, tadi lupa orang berakal. Kalau gila enggak wajib dia salat Jumat. Nah, dan juga kalau sakit enggak diwajibkan jika dia tidak mampu menghadirinya. Atau musafir atau orang yang musafir. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqu wajibin. Atau hakun wajibun, ya. Ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Melaksanakan salat Jumat itu kewajiban atas setiap muslim. Dilaksanakan dalam berjamaah. Jangan salat Jumat sendirian, ya. Nah, baru ini juga mulai ada suatu permasalahan yang dibahas. Bolehkah salat Jumat virtual? Kalau begitu nanti salat jamaah juga virtual, salat Jumat juga virtual. Ya. Jelas pekerjaan-pekerjaan yang menjauhi kaidah-kaidah syariah, karena solat Jumat itu harus berjamaah, dirapatkan shofnya, hadir di majlisnya, melihat imamnya, seterusnya, ya, mendengar khutbah langsung. Ya. Dia laksanakan di masjid. Ya. Kemudian, ya, kemudian kecuali empat yang tidak diwajibkan salat Jumat, orang tidak wajib atas salat Jumat, yaitu hamba sahaya atau wanita atau anak-anak atau orang sakit. Tapi apabila mereka melaksanakan, sahkah salat Jumat? Sah. Jadi beda antara diwajibkan dengan mereka melaksanakannya, ya. Kalau mereka tidak hadir salat Jumat karena sakit, nah itu tidak berdosa dia. Tapi kalau dia paksakan mau hadir juga masjid, tidak bermasalah, salatnya sah. Ya. Adapun musafir, maka tidak dilazimkan untuknya melakukan salat Jumat, karena Nabi SAW ya, tidak pernah melaksanakan salat Jumat ketika dalam perjalanan. Ya. Bahkan qad wafaqa yawm Arafah, bahkan waktu beliau berhaji itu pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Di Arafah beliau di hari Jumat. Tapi beliau tidak salat Jumat di Namira. Melaksanakan salat zuhur dua rakaat, asar dua rakaat dengan jamak takdim, itu kalau sholat zuhur dan asar di padang Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Beliau tidak melaksanakan Jumat pada di masjid karena beliau musafir, dan umumnya orang hadir juga musafir. Oke, ada pertanyaan kalau dirinci lagi, bagaimana kalau ahli Makkah? Ahli Makkah ya tidak, jadi mereka menjamak saja tapi tidak mengqasar, itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama, karena mereka bukan musafir. Kemudian ya. Berikutnya, wa ma adzalika shallaha dzuhran wa jama'a al-'ashr ma'aha. Jadi di mana Rasulullah SAW ketika di pada Arafah itu hanya salat zuhur dua rakaat asar dua saat dan di jama' takdim. Namun apabila menghadiri salat Jumat itu seorang budak atau hamba sahaya tadi, wanita, anak-anak atau orang sakit atau musafir, sah minhu. Salat Jumatnya sah. Tidak perlu dia ganti dengan salat, tidak perlu dia lagi harus mengganti dengan salat zuhur. Wa ajza'at an salat zuhur, maka cukup dia tidak perlu lagi salat zuhur. Tapi kalau orang sakit di rumah dia, salat zuhur dia. Nah. Bukan salat Jumat dia. Seorang hamba sahaya juga salat zuhur jika dia di rumah tidak berangkat ke masjid ya, karena dilarang oleh majikannya atau karena dia juga, atau dia tidak melaksanakan salat Jumat karena memang tidak diwajibkan. Baik, orang musafir gimana? Maka dia juga salat zuhur. Ya, musafir boleh dikasar. Bukan salat Jumat ya, diwajibkan. Tapi kalau dia hadir salat Jumat, boleh, boleh, sah solatnya. Baik. Kemudian, ya, pembahasan ketiga waktunya. Nah, waktu solat Jumat itu apa? Nah, kalau solat waktunya sama ada waktu zuhur. Waktu zuhur yang telah kita bicarakan sebelumnya apa? Tabus solat ya, awqatus solat. Tentang bicara tentang waktu solat adalah apabila tergelincir matahari ke arah barat sudah masuk waktu zuhur. Kemudian habisnya waktu zuhur adalah yaitu bayang-bayang suatu benda ketika didirikan sepanjang sama dengan panjang bendanya. Nah itu habis waktu zuhur. Itu waktu zuhur, maka waktu Jumat adalah waktu salat zuhur. Yaitu setelah zawal, setelah tergelincir matahari, ila ayasira dhillu syai'i ya katulihi ya, apabila yaitu waktu zuhur mulai semenjak tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya, bayang-bayang itu dengan panjangnya bendanya, bayang-bayang sama dengan bendanya, panjang dengan bendanya, bayang-bayang benda tersebut. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW kana yusalli al-jum'ata hina tamilu syams. Di mana Rasulullah SAW melaksanakan salat Jumat apabila matahari sudah tergelincir. Ini juga diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW ya, tanya dan min fi'lihim dan perbuatan mereka, dan wa'ala hadza faman adraka raqatan. Nah, kalau seseorang ya datang ke masjid mendapat salat Jumat rakaat kedua ya qabla khuruj waqtiha faqad adrakaha, nah, kalau dia umpamanya melaksanakan salat Jumat sudah waktu zuhur mau habis, maka yang rakaat pertama masih dalam waktu zuhur itu sudah salat Jumat ya. Jika tidak sudah keluar waktunya, maka dia harus salat zuhur. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man adraka rakaatan minas salati faqad adraka as-salat. Karena siapa mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Ini dapat rukuknya. Kalau sudah bangkit dari rukuk, itu tidak dianggap dia mendapati salat Jumat. Ini akan ada pembahasan nanti, seorang terlambat namanya datang ke masjid. Ya, datang masjid dia atau musafir, ya, dia ingin ikut salat Jumat, tapi karena berhenti rupanya orang sudah rakaat apa? Rakaat kedua. Tapi belum rukuk dapat, atau pas rukuk dapat oleh dia, maka dia boleh niat salat Jumat. Namun apabila orang sudah i'tidal atau duduk antara sujud rakaat keduanya atau sudah sujud tahiyat, dia masuk dengan niat salat zuhur bukan salat Jumat. Itu bedanya. Yang permasalahan keempat adalah tentang khutbah. Nah, khutbah merupakan rukun dari rukun salat Jumat itu. Tidaklah sah kecuali dengan adanya khutbah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan khutbah setiap hari Jumat. Di muwadhabatihi sallallahu alaihi wa adam tarkihi laha abadan. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan khutbah kalau melaksanakan salat Jumat itu. Ya, maka oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa khutbah itu adalah rukun salat Jumat. Yaitu dua khutbah. Dua khutbah maksudnya yaitu ya, kaifiyahnya akan dijelaskan nanti, yaitu ketika waktu sudah masuk, imam naik mimbar mengucapkan salam lalu duduk menunggu orang arah azan, selesai azan baru dia khutbah. Ya, khutbah kemudian setelah itu selesai khutbah pertama dia tutup 15 menit, 10 menit, kemudian baru duduk sebentar, kemudian naik lagi, itu khutbah kedua namanya. Itu yang disebut dua khutbah. Ya. Kemudian di antara syarat-syarat khutbah juga ada disebutkan oleh para ulama, nanti lebih rinci lagi, harus di dalamnya ada mengucapkan salawat dan kepada Rasulullah SAW dan juga membaca ayat Al-Quran. Paling sedikit itu disebutkan para ulama. Adanya wasiat, ya. Itu di antaranya. Pembahasan kelima adalah tentang sunnah-sunnah khutbah. Nah, sunnah-sunnah khutbah itu apa? Disunahkan berdoa bagi kaum muslimin ketika sedang berkhutbah tadi. Ya, setelah di akhir khutbah kan tutup dengan doa. Ya. Untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Ya. Kebaikan agama dan dunia mereka. Dan juga mendoakan penguasa, pemerintah, kaum muslimin. Dan doa yang baik dan taufik. Nah, ini di antara akidah Ahlussunnah Jamaah. Bahwa mereka adalah mendoakan para pemimpin mereka agar Allah memberi taufik, menolong mereka, memudahkan usaha mereka, menuntun mereka ke arah yang terbaik dalam menjalankan agama dan membangun bangsa dan negara. Jadi doakan, bukan dicela. Maka termasuk kesalahan jika khutbah Jumat itu digunakan untuk mencela dan mencaci maki pemerintah. Bagaimana kalau digunakan untuk nasihat-nasihat? Boleh, nasihat umum. Jika pemerintahan pemenya banyak di antara mereka yang korupsi, maka disebutkan bahaya korupsi, bahaya makan yang haram, boleh. Tetapi tidak disebutkan personalnya, hanya secara umum, nasihat umum. Beda antara nasihat dengan mencela atau menghina. Maka di dalam doa, doa yang mustajabah, ulama salaf itu malah seperti Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya aku ada punya doa yang pasti dikabulkan Allah, maka malah beliau mau menghadiahkan doanya itu untuk penguasa kaum muslimin. Kenapa? Karena baiknya penguasa akan pengaruhi baiknya rakyat. Ini menunjukkan bahwa penguasa itu adalah tauladan bagi rakyat, maka penting penguasa itu dipilih orang-orang yang memang taat beragama, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat menteladani mereka. Dan kebaikan mereka akan mempengaruhi tentang kebaikan umat. Kemudian di awal Rasulullah SAW karena idza khatabal jumu'ah da'a. Karena Rasulullah SAW kalau berkhutbah selalu berdoa wa asyara bi isbi'ihi dan malah menunjuk ke atas ini, ya, wa amanan nas dan orang-orang yang hadir juga mengaminkan doa Rasulullah. Baik, aitallahuma ma salati wahid, yaitu harus berurutan, ya, dengan satu salat. Wa yarfa'u sawtahu bihima hasba taqah. Jadi suaranya, kalau dulu kan belum ada pengeras suara, maka oleh sebab itu selalu dibahas oleh koha dan kita harus agak lantang suara dikit, karena orang banyak yang hadir, tidak boleh bisik-bisik khutbahnya gitu. Nah, harus suaranya agak keras biar didengar oleh jelas oleh para jamaah. Baik, ini diantaranya hal-hal yang sunahkan khutbah, ya. Wa yakhtuba qa'iman, dan juga khutbahnya berdiri berdasarkan sabda firman Allah SWT, wa taraquka qa'imah, di mana mereka mengkalmukan engkau saat berdiri berkhutbah. Dan berkata Jabir, ya, Ibnu Samurah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman summa yajlis summa yaqumu wa yakhtub. Nah, ini sifat khutbah Rasulullah SAW. Kata Jabir bin Samurah, ya, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah itu berdiri, kemudian duduk, kemudian baru berdiri lagi. Ini itu khutbah fa yakhtub, bukan khutbah. Faman haddatha ka'anna yakhtub jalisan faqad kadzaba. Kalau ada yang menyampaikan kepada Rasulullah berkhutbah itu duduk seperti kajian biasa gini, enggak, ya, maka itu sungguh dia telah bohong. Berkhutbah hari Jumat tidak boleh dibuat meja kayak gini terus khatib bicara kayak ceramah biasa, bukan, harus berdiri, ya. Kemudian wa ikuna al mimbar, nah, juga di antara halnya harus pakai mimbar, ya, karena Rasulullah SAW pertama mengambil mimbar beliau terbuat untuk meninggikan tempat berdiri beliau dari batang kurma, kemudian setelah itu beliau dibuatkan mimbar oleh seorang sahabat, sehingga disebutkan dalam hadis batang kurma tadi sedih ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jadi buat mimbar, wahum murtafi, yaitu meninggikan khatib itu. Nah, ini menunjukkan Islam itu sudah dulu punya manajemen yang ilmu komunikasi, ya, ilmu public speaking, itu artinya sudah ditekan ada Islam membicarakan hal itu. Ya, di antaranya tadi jelas, tinggi, tempatnya ditinggikan supaya orang bisa melihat siapa yang berbicara dan suaranya juga lebih agak menjangkau tempat yang lebih jauh. Nah, itu. Kemudian wali'an antara kabla fi'ilam, dan itu lebih sempurna dalam menyampaikan yang memberitahu, wa'abla fil wa'ad, dan lebih juga lebih sempurna juga dalam memberikan nasihat-nasihatnya. Kemudian duduk di antara dua khutbah tadi sebentar saja. Berdasarkan perkataan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Nabi SAW yakhutub khutbatan wa huwa qa'im yafsulu bainahuma bijulus. Itu juga hadis Jabir bin Umar sebelumnya disebutkan bahwa sifatnya khutbah Rasulullah SAW, khutbah pertama duduk-duduk lalu khutbah lagi. Bahwa Nabi SAW berkhutbah dua khutbah dan ia berdiri. Kemudian dia putus antara dua khutbah itu dengan duduk. Nah, ini hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga disunahkan berkhutbah itu pendek, tidak panjang-panjang. Ya. Tetapi khutbah kan dua, yang kedua lebih pendek dari khutbah yang pertama. Ini berdasarkan hadis Ammar marfu'an. Nah, ini juga perlu ya diperhatikan oleh baik oleh kita jemaah yang ya, biasa soal, apa namanya yang mengurusi persoalan masjid ya, harus mencari khatib dan beritahu juga ada bimbingan ya untuk hal seperti ini. Jadi khutbah itu tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh singkat, masa 10 menit sudah selesai, tidak begitu juga, singkat banget tidak juga. Tidak ada nasihat yang diambil karena ini momen penting sekali ya. Khutbah Jumat itu momen yang sangat penting, setiap pekan diberikan nasihat-nasihat agama melalui khutbah tersebut. Nah, dibahkan oleh dalam hadis Ammar bin Yasir marfu'an dari Rasulullah SAW, yang diangkat ke Rasulullah SAW, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sungguhnya panjangnya salat seseorang, maksudnya salat Jumatnya, dan pendek khutbahnya itu tanda tentang kedalaman ilmunya. Ma'innatun, salah satu ciri kepahamannya dalam agama ini. Fa'atil sholah, kata Rasulullah, lamakan sholat wa aqsirul khutbah, pendekkan khutbah. Tapi pendek maksudnya pendek yang tidak juga terlalu pendek. Iya, dan juga disunnahkan untuk mengucapkan salam alal mu'min, yaitu naik khutbah, ucapkan salam. Assalamualaikum. Idza aqbal alim, apabila sudah naik mimbar menghadap kepada para jemaah. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza sa'ada sa'adal mimbar, ya, apabila Rasulullah SAW telah naik mimbar, salam, ya, belum mengucapkan salam. Dan juga disunnahkan untuk duduk di atas mimbar sampai selesainya muazin azan. Ini kan salam. Itu duduk sampai menunggu muazin selesai azan. Ini juga berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, dia misalkan karena Nabi SAW yajlis idza sa'ada al-mimbar hatta yafrugh al-muadzin tsumma yaqumu fa yakhthub. Ya. Kemudian beliau menyebutkan sini hatta yafrugh tsumma yaqumu fa yakhthub. Ya. Bahwa Nabi SAW duduk apabila naik mimbar sampai selesai muadzin azan tentunya. Semaya kumah, kemudian beliau berdiri setelah selesai muazin, baru berkhutbah, fayakhtub. Dan juga disunnahkan untuk khatib itu adalah memakai tongkat untuk sebagai tempat untuk berdirinya, gitu ya. Ada pegangan, karena sifatnya atau ciri pemimbarnya Rasulullah SAW kan kosong di depannya, tidak sebagian mimbar kita sekarang ada tempat letak tangan untuk berpegangan. Jadi supaya khatib tadi konsentrasi dan tidak apa namanya istilahnya berdiri tanpa ada pegangan, itu akan membuat dia juga capek. Maka kalau mimbarnya yang seperti mimbar Rasulullah SAW, jadi tangga naik begitu, kemudian dia depannya tidak ada tempat pegangan, maka apa-apa memakai tongkat tersebut. Ya. Dan juga disunahkan bagi khatib untuk ada ayak sudah tilqa wajhi li fi'li sallallahu. Jadi menghadap ya kan wajahnya kepada para jemaah. Ya. Kemudian itu tentang bagaimana apa? Sunnah-sunnah dalam khutbah. Masalah yang kedua adalah ma yuhramu fi'luhu fil jum'ah. Perkara-perkara ya, oh yuharram fi'luhu fil khutbah. Perkara-perkara yang diharamkan saat khatib berkhutbah. Nah, ini perkara-perkara yang harus diperhatikan. Pertama, diharamkan makmum berbicara ketika khatib berkhutbah. Haram. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man takallama yawmal jum'a wal imam yakhutub faqad fa huwa kal himari yahmilu asfara. Kata Rasulullah, barang bicara pada hari Jumat saat khatib berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran. Nah, itu celaan tuh dari Rasulullah SAW. Ya, maka tidak boleh bicara saat khatib sedang berkhutbah. Namun ada penjelasan para ulama di sini, kalau khatib berbicara kepada jamaah boleh, atau jamaah berbicara dengan khatib boleh, tapi jamaah sama-sama jamaah itu enggak boleh. Nah, ini yang dijelaskan para ulama. Mana dalilnya? Ya, kalau jamaah bicara kepada khatib, seperti hadis yang menceritakan ketika terjadi kekeringan di masa Rasulullah SAW, ada seorang yang berdiri, ya Rasulullah, udu'ullah lana, meminta kepada apa? Kepada Rasulullah agar berdoa menurunkan hujan. Nah, kepada Allah SWT. Kalau khatib bicara kepada jamaah, hadis yang menunjukkan ketika ada seseorang masuk terlambat sholat Jumat, kemudian melangkah-langkah orang, ya, maka Rasulullah mengatakan, ya, tunggu engkau telah menyakiti saudaramu, ya, duduklah di tempat sampai di mana tempat yang kosong kamu dapati. Dan juga seseorang yang ketika Rasulullah berkhutbah, dia langsung duduk, tidak sholat dua rakaat. Tetapi masjid, Rasulullah juru dia berdiri dan suruh dua rakaat untuk sholat ke masjid. Jadi, kalau imam menegur makmum, ataupun ada makmum ingin bicara dengan imam, ya, memohon sesuatu, itu tidak bermasalah. Tapi ketika imam berkhutbah, menyampaikan, lalu makmum juga ngomong sama mereka, ini tidak dibolehkan. Dan juga bersabda Rasulullah SAW, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghaw. Apabila engkau bicara kepada saudaramu, ya, temanmu, diam. Ya, dan imam sedang berkhutbah, engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia. Padahal melarang orang bicara juga enggak boleh itu kan. Ya. Karena bisa ribut ya kan toh. Ini melarang, ini juga melarang, ini akhirnya jadi diskusi juga nanti malah berdebat. Jadi padahal dia melarang kemungkaran itu saya orang sering itu, tapi itu untuk antisipasi agar tidak terbanyak suara yang terdengar. Akhirnya jika engkau menyuruh saudaramu diam dan imam sedang mengkhutbah, maka engkau terbuat yang sia-sia. Ya, jadi engkau telah mengucapkan kalimat yang sia-sia. Wal kalam batil martud, itu adalah ungkapan yang batil dan ditolak. Ya. Dan juga diharamkan, itu terlalu tadi adalah berbicara ketika imam berkhutbah. Yang diharamkan juga adalah melangkahi bahu-bahu jamaah, ya, dari belakang, langkah ke depan, langkah ke belakang, ke depan. Maka itu ada pembahasan para ulama juga menjelaskan. Jadi seseorang umpamanya karena ingin dapat saf di depan, ya, lalu dia taruh sajadah lebih dahulu, lalu karena dekat dengan pasar, dia pergi ke pasar dulu, jualan dulu deh. Nanti setelah azan, dia masuk ke masjid, dia melangkai orang ingin dapat ke tempat dulu yang telah di charter oleh dia di depan. Ini enggak boleh, perbuatan diharamkan. Ya, perbuatan diharamkan karena melangkahi apa? Bahu orang ketika khatib sedang berkhutbah. Yaitu Rasulullah berkata kepada seseorang yang melihatnya itu melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk, ya. Ijlis faqad adzaita. Duduklah di situ. Ya, engkau telah menyakiti orang, kata Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah berbicara kepada jamaah, ya, dan ini adalah menyakiti orang salat. Nah, tetapi juga perlu diketahui oleh para jamaah yang datang duluan ke masjid, yaitu harus memenuhi saf-saf yang terdepan. Nah, ini kadang-kadang sampai. Jadi Islam itu punya aturan yang memang sudah sangat teliti gitu ya. Maka supaya tidak ada orang yang melangkai-langkai orang, isi saf yang terdepan terdahulu. Si terdepan dan saf, makanya diberikan keutamaan bagi umat saf yang terdepan, maka isi saf terdepan. Makanya kadang-kadang takmir beritahu, ya, para jamaah mohon diisi saf terdepan terlebih dahulu, karena saudara kita yang datang belakang dia mengisi saf yang dimana dia masih kosong. Tapi kalau dia melihat ada saf di depan sana masih ada yang kosong, sementara di belakang udah penuh, ini banyak pelanggaran sebetulnya. Keutamaan saf depan nggak dapat, kemudian juga membuat orang tidak dapat tempat lagi, kalau dia mau ke depan nanti akan melangkai-langkai orang. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang datang duluan, mohon diisi saf yang terdepan dulu, dirapikan terus, diisi, ya, biar tertib begitu. Jadi agama Islam adalah agama yang tertib, ya, bukan agama yang sembrono. Baik. Karena hal itu dari melangkai-langkai orang itu adalah menyebabkan terganggunya orang lain. Demikian Islam, ya. Kalau kita lihat masalah menjaga perasaan, menjaga kehormatan, itu luar biasa dalam Islam. Ya. Jadi sangat-sangat diperhatikan sekali. Maka oleh sebab itu membuang duri dari jalan, ya, kemudian seperti dalam hal ini juga apa namanya, melangkai-langkai orang ketika dalam masjid, ya, hari Jumat itu tidak boleh ketika khatib berkhutbah. Baik. Kemudian dan hal itu juga iskal lahum an sama'il khutbah, juga akan mengganggu orang untuk memperhatikan khutbah. Ya, ada orang lewat ini lihat, waduh, terganggu kan? Sangat terganggu kalau ada orang-orang lewat al-khatib lagi khutbah, ya. Nah, kemudian amal imam fala ba'sa bitakhattuhi riqab illam yakun illam yumkinhu usul ila makanihi. Tapi kalau khatib atau imam, dia boleh melewati para jemaah jika memang tidak mungkin dia untuk ke depan kecuali melewati hal, melakukan hal demikian. Tapi sekarang kan masjid-masjid sudah dibuat dengan sangat apa namanya, bagus, ya, karena ada pintu masuknya di depan, ya, di depan masjid ada pintu masuk untuk imam. Nah, itu juga dipikirkan, karena memang sunnahnya imam itu kalau Jumat itu datangnya pas sudah masuk waktu itu juga, ya, kemudian langsung naik ke mimbar. Begitu Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah, ya, beliau keluar dari rumahnya langsung naik mimbar. Jadi beliau baru datang ke masjid setelah masuk waktunya, waktu Jumat gitu, ya. Baik. Ya, tetapi kalau nggak ada pintu kecuali melewati jemaah, ya, apa boleh buat, karena ini adalah hal yang darurat. Kemudian juga tidak boleh memisahkan di antara orang yang berdekatan duduk. Ini juga subhanallah adabnya, orang duduk tengah ini, nah itu dia pisahkan dulu, ya, geser. Nah, ini disebutkan ini dalam hadis yang sama, man iktasala yawmal jum'ah summa raha falam yufarriq baina ithnaini, ya, fa shalla ma kutiba lahu ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Orang yang mandi pada hari Jumat kemudian dia berangkat dan sampai di masjid tidak mengganggu orang, memisahkan dua orang, ya, lalu dia salat ma kutiba lahu, salat sunnah sampai imam berkhutbah, sampai datang waktu khutbah, ya, maka diampuni baginya ma bainahu wa bainal jum'ah, maka diampuni antara di Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Nah, ini adab-adab yang perlu diperhatikan waktu hari Jumat. Baik. Masalah yang ketujuh. Bahasanya masalah yang ketujuh adalah bima tudrakul Jum'atu. Nah, bagaimana ukuran seseorang itu dikatakan telah mendapati sholat Jumat? Nah, ini sudah kita sebutkan di awal tadi, tudrakul Jum'atu bi idraki raka'atin minal imam ma'al imam. Ya, seorang itu hukum sudah melaksanakan sholat Jumat apabila dia dapat satu rakaat bersama imam. Ya, tapi tadi sudah kita jelaskan kalau imam sudah ruku dan dia tidak rakaat kedua, maka dia berniat sholat zuhur. Ketika imam salam, maka dia sempurnakan sholat zuhur. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, kepada diangkat pada Rasulullah SAW, man adraka minal jum'ati raka'atan faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan pada hari Jumat itu satu rakaat, maka dia telah dapat sholat Jumat. Wedaraka akal min rakaatin salat zuhran. Jika dia dapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia harus salat zuhur. Nah. Kemudian masalah ke-8, fi nafilah Jum'ah, tentang yang salat-salat sunnah hari Jum'at itu gimana? Nah, kemarin kalau enggak salah ada yang bertanya, ya, adakah salat rawatib salat Jumat, Ustaz? Nah, kalau salat qabliyahnya enggak ada di salat sunat rawatib Jumat. Tapi ba'diyahnya ada salat rawatib Jumat itu. Nah, itu ini harus diketahui. Laisa li salat Jumat sunnatun qablaha. Jadi tidak ada salat Jumat itu memiliki apa? Sunnah. Tidak ada salat sunnah disebut salat sunnah yang berhubungan dengan salat Jumat maksudnya. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqah. Jadi kalau dia salat sunnah mutlaqah sebelum masuk waktu Jumat, maka tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW juga ada anjuran dalam hal itu. Nah, ini yang kemarin kita jelaskan. Kalau dia sampai di masjid salat sunat dua rakaat di masjid, kemudian dia salat sunat saja terus sambil mengulang hafalannya mungkin, ya kan? Salat sunat saja dia, kalau duduk mungkin ngantuk gitu dia, sampai imam datang, sampai khatib datang naik mimbar, maka dia boleh. Boleh. Tapi apakah itu bagian dari salat sunnah rawatib? Jumat? Tidak. Karena itu bukan salat sunnah rawatib, tapi salat sunnah mutlaqah. Baik. Kemudian di sini dijelaskan, ya, Gimana dalam hadis Salman yang telah kita sebut sebelumnya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wanita sehari malam Jumat, sumaraha falam yufarriq baina itsnaini, kemudian berangkat salat Jumat dan tidak memisahkan antara orang duduk berdekatan, lalu dia salat maka tibalahu, dia salat semampu apa yang dia mampu. Ya. Apa yang dia mampu, maka itu boleh dilakukan. Dan juga perbuatan para sahabat Rasulullah SAW, wali afdhaliyah salat nafila, dan juga keutamaan salat nafila. Wala yungkar alaihi idza taraka, tapi tidak juga diingkari apabila orang tidak melaksanakan itu, karena sunnah rawatibah takunu ba'da jumat, tapi sunnah rawatibnya Jumat itu setelah salat Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Ada 3 hadis itu, ada yang menyebutkan 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Nah, ada lagi ulama menyebutkan jika dia salat sunnah setelah Jumat itu di masjid, maka 4 rakaat. Jika dia salat sunnahnya diakhirkan, sunnah rawatibnya diakhirkan ke rumah, 2 rakaat. Itu sebagai penjelasan ulama demikian. Dan berdasarkan puatan Rasulullah SAW dan juga perintahnya Rasulullah SAW, pokokkan yusalli ba'da al-jum'ati rakaatain, ya Rasulullah SAW salat sunnah 2 rakaat setelah salat Jumat. Dan juga sabda Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum al-jum'ata fayusalli ba'daha 4 rakaatin. Apabila salah seorang kalian telah selesai melaksanakan Jumat, kata Rasulullah, maka hendaklah salat dia 4 rakaat setelahnya. Salat sunnah tentunya, ya. Ini yang dalil tentang 4 rakaat. Dan dari riwayat lain, man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati fa yusalli arba'an. Barang siapa yang ingin di antara kalian salat sunnah setelah salat Jumat, maka hendaklah salat 4 rakaat. Adapun dalil menyebutkan tentang 6 rakaat, fa alayna warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ati sittan. Jadi pernah dia lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 6 rakaat setelah salat sunnah, 6 rakaat setelah salat Jumat. Tentu 2 rakaat salam itu maksudnya. Dan juga Ibnu Umar melakukan hal itu. Maka dari sini jelaslah bagi kita bahwa akal rawatib salat Jumat itu 2 rakaat, sebanyak-banyak 6 rakaat. Dan Syekh Samtumah berpendapat bahwa salat rawatib yang dilaksanakan di masjid itu dilakukan 4 rakaat, ya. Jika dia salat sunnah rakaat Jumatnya di rumah, maka dilaksanakan 2 rakaat. Fakatakunu salatuha ala ahwalin, ya, maka mutanawiyah. Maka cara salat sunnah rawatib setelah Jumat itu ada beberapa bentuk. Ya. Ini tentang salat-salat yang berhubungan dengan salat Jumat, sunnah yang berhubungan salat Jumat. Masalah yang ke-9, kaifiyatu salatil Jumat, tata cara pelaksanaan salat Jumat. Salat Jumat 2 rakaat, ya. Kemudian ya jahru fihi ma bil qiraah. Dikeraskan bacaan kedua-duanya, Fatihah dikeraskan, ya, bacaan ayatnya dibaca. Nah, ini caranya salat 2 rakaat. Kemudian setiap rakaat bacaan Fatihah dan ayat dikeraskan. Karena Rasulullah SAW melakukan hal demikian. Dan juga perintah Rasulullah SAW dari sunnahnya. Dan telah sepakat para ulama atas hal-hal itu. Dan juga disunahkan untuk membaca pada rakaat pertama surat Jumat, pada rakaat kedua adalah, ya, setelah Al-Fatihah tentunya, ya, surat rakaat kedua adalah surat Al-Munafiqun. Nah, setelah Al-Fatihah tentunya. Atau membaca surat Al-A'la sabi ismi rabbika al-a'la, ya, pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ghashiyah. Hal ataka haditsul ghashiyah. Nah, itu sunnah-sunnah, ya, bagaimana cara pelaksanaan salat Jumat ilkul oleh Rasulullah SAW. Atau kefiyah, ya, kefiyah tata cara pelaksanaan salat Jumat. Baik, tentu masih banyak, ya, hal-hal yang harus diperhatikan di sini. Ada antara masalah yang ke-10 di sini akan dibahas sunnah-sunnah, ya, hari Jumat. Ini beda antara sunnah-sunnah salat Jumat dan sunnah-sunnah Jumat, beda, ya. Ada perkara-perkara yang disunahkan pada hari Jumat. Nah, ini seperti umpamanya membaca surat Al-Kahfi dan seterusnya, kan. Tapi beda dengan salat Jumat, ada sunnah-sunnahnya juga. Jadi yang telah kita bahas, di antaranya disunahkan itu membaca apa tadi, pada rakaat pertama surat Al-A'la, surat kedua, pada rakaat kedua surat Al-Ghashiyah, atau pada rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Tentu setelah selesai membaca Al-Fatihah. Jelas. Baik. Banyak ya sebetulnya sunnah-sunnahnya, ada sunnah-sunnah dan khutbah nanti, sunnah-sunnah Jumat. Nah, hari Jumat itu disunahkan adalah at-tabkiru ila salati lihusul ala ajri kabir. Berangkat lebih cepat. Bukan sudah hampir-hampir azan, tetapi lebih cepat berangkat ke masjid. Dan ini ada hadis motivasi di mana malaikat menunggu para jamaah yang datang hari Jumat, siapa yang paling dahulu diberi pahala, dicatat oleh malaikat. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man ittasala yawmal jum'ah ghasal janabah." Orang yang mandi pada mandi junub, ini maksudnya mandi besar, ya. Semaraha fil sa'atil ula. Kemudian dia berangkat di jam-jam yang lebih pagi-pagi lebih pertama, karena maqarraba badanatan, seakan-akan dia telah mengorbankan seekor unta. Pahalanya begitu. Marafisatatania, orang yang berangkat pada waktu yang kedua, maka annama qarraba baqaratan, seakan dia telah menyembelih berkorban seekor sapi. Marafisatatsalitha, maka annama qarraba qabshan aqran. Kalau dia berangkat pada waktu yang ketiga, termin yang ketiga, berangkat ke masjid, maka dia hanya seperti orang yang mengorbankan, ya, berkorban pahalanya seperti orang berkorban seekor domba. Pemerah hafizat Rabi'ah, orang yang berangkat baru pada termen saat waktu yang keempat, maka nama kerabada jaja. Sebagaimana dia dapat pahala orang yang telah berkorban, ya, mendekatkan seekor ayam. Ya. Pemerah hafizat Khamisah, maka nama kerabada baidatan. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia hanya menginfakkan seekor telur, sebiji telur. Ya. Faidah kharajul imam hadratil malaika, kalau imam sudah hadir, maka malaikat dalam ayat ini menutup catatannya. Malaikat hadir justru yastami'una dzikir, mendengarkan khutbah. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang dianjurkan di mana bersegera ke masjid waktu hari Jumat, dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Di antara nanti umumnya setiap langkahnya dapat meningkatkan kerajatnya, menampungkan dosanya, banyak sekali keutamaan-keutamanya. Ya. Dan juga Rasulullah bersabda, "Man ghassala yawmal jum'ah waqtasal wa bakkara wa abtakar, kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajra sanatin siyamaha wa qiyamaha." Jadi, barang siapa yang memandikan, maksud di sini para ulama mengatakan yaitu mandi besar dan waqtasal, ya, dan mandi wa bakkara btakar, bersiap-siap secepat berangkat lebih pagi, lebih cepat berangkat ke masjid, maka baginya setiap langkah yang dia langkahkan yaitu pahalanya, setiap langkah yang dilangkahkan pahalanya apa? Yaitu pahala, yaitu puasa dan qiyam walail satu tahun setiap langkah, ya, kalau dia apa berangkat cepat itu ke masjid, setiap langkah yang dilangkahkannya yaitu sama dengan puasa satu tahun dan juga qiyamul lailnya. Yang kedua, di, ya, tadi kan bersegera berangkat, ya. Yang kedua adalah disunahkan pada hari Jumat itu untuk mandi. Nah, tadi mandi besar, mandi seperti mandi wajib gitu, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah berlalu, "Man ittasala yawmal jum'ah ghassala janab." Orang yang mandi seperti mandinya mandi janabah. Wajib bagi Rasulullah wa adam terki. Dan ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Terutama orang-orang yang memiliki badannya ada apa namanya bau, ya, keringat, ya, yang berbau. Maka diutamakan. Maka hari Jumat itu banyak sekali keutamaan sunnah-sunnahnya. Memakai baju yang bagus, memakai harum-haruman, cepat berangkat, mandi, memotong kuku dan seterusnya. Minat ulama manu aujabu, dan ulama ada yang mewajibkanlah mandi hari Jumat itu. Ya, ini juga kita lihat Islam, bagaimana kebersihan, bagaimana kenyamanan orang lain dijaga banget. Jangan sampai berangkat sholat, kan kita dilarang kalau sholat jamaah kan tidak boleh makan apa namanya bawang putih gitu, cermin ada sebut dalam hadis, karena akan mengganggu jamaah. Demikian Islam itu, ya, membuat tidak sedikit tidak boleh membuat orang menjadi terganggu dalam ibadahnya, membuat orang enjoy dengan kita, senang dengan kita. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim ketika hadir ta'lim kah, mau salat Jumat kah, menghadiri tempat-tempat yang ramai, harus dijagalah, ya, dijaga kebersihan badannya, jangan sampai bau, atau juga mulutnya harus digosok giginya. Ini sangat diperhatikan, ini diperhatikan. Jadi di sini kelihatan Islam itu bagaimana menuntun pemeluknya menjadi umat yang bersih, yang nyaman, ya, membuat persahabatan kokoh, ya. Karena demikian untuk menjaga persahabatan itu. Maka berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diakankan Rasulullah SAW, ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtarim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah balik. Ya. Dan bahkan di sini bahwa perkataan yang mengatakan wajibnya hari Jumat itu akan lebih tepat, lebih kuat kayaknya berdasarkan dalil. Ya. Dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur, enggak ada air, ya, beda lagi. Yang ketiga adalah dianjurkan tatayyub atau tanazzuh, memakai minyak wangi, ya, parfum, dan bersih-bersih. Wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu, membuang hal-hal yang harus dibuang. Nah, ini sudah kita sebutkan kitab thaharah apa? Potong kuku, mencabut bulu ketek, ya, memotong bulu kemaluan, membersihkan bulu kemaluan dan seterusnya. Sebelum potong kuku dan lainnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, membersihkan itu. Ya, mengerapikan kumis, ya, dan seterusnya. Wa tanazzuh amrun zaid 'ala al-ittisal. Bersih-bersih itu adalah perkara, ya, di luar masalah mandi. Wa kunu dzalika biqatir rawaih al-kariha wa asbabiha, yaitu untuk menghilangkan adanya bau-bau atau sebab-sebab yang membawa bau nanti. Kasyu'ur, ya, allati amara syari' bi izalatiha, yaitu rambut-rambut yang disuruh dihilangkan, dipotong oleh dalam sunnah Rasulullah SAW, oleh agama. Jadi kita sebutkan kumis, bulu ketek kita, bulu kemaluan itu di, ya, dibersihkan. Dan juga ma'at tayyub itu adalah memakai minyak wangi atau parfum, ya. Berdasarkan hadis Salman yang diriwayatkan kepada Rasulullah SAW, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahhar ma istata' min tuhrin wa yudahhinu min dinihi min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi. Ya, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan bersih-bersih sesuai kemampuannya dari kebersihan. Wa yudahhinu min dinihi, dan dia memakai minyak kasturinya. Ya, yudahhin, rambutnya dirapikan minyak rambut, ya. Atau menyentuh, ya, memakai minyak wangi dan parfum, atau menyentuh dari minyak wangi di rumahnya. Qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar menyebutkan sini min tuhrin al-murad bi al-mubalaghah fi tanzim. Min tuhrin ini kata tadi ada itu wa tatahhar mastata' min tuhrin, yaitu membersihkan apa yang mampu dia bersihkan. Kata Ibnu Hajar di sini adalah yang mampu itu maksudnya bersihkan itu adalah maksudnya adalah itu sangat memperhatikan mubalaghah fi tanzim. Benar-benar bersih, yang memperhatikan kebersihan. Wuyakhadhu min atfihi 'alal ghasl, ya, diambil hal itu karena diatafkan kepada kalimat ghasl, ya. Dalam hadis tersebut diatafkan la yaktasiru rajul yawmal jum'ah wa yatatahhar. Nah, ini dasar Ibnu Hajar mengatakan bahwa itu adalah sangat disuruh untuk bersih-bersih dari bagi sisi, ya. Al-murad bi tanzif, dan maksud dengan kebersihan di sini kata Ibnu Hajar adalah bi akhdhi syarib wal dhufr wal ana, yaitu mencukur kumis atau merapikan kumis, motong kuku, dan membersihkan bulu kemaluan. Yang keempat adalah yusanu lahu aidan ayal bisa. Nah, disunahkan juga pada dia memakai ahsana thiyab, pakaian yang bagus. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, karena ayat lain disunah. Menunjukkan kita memakai pakaian yang baik ke masjid beribadah, ya. Inilah dianjurkan, ya. Ini betapa, ya, membesarkan salat Jumat, membesarkan hari Jumat itu, ya. Dia anjurkan untuk sebenarnya pada hari Lebaran kita juga dianjurkan memakai pakaian yang bersih dan bagus. Nah, demikian juga hari Jumat. Berdasarkan hadis Umar bin Umar bahwa anna Umar bin Khattab ra'a hullatan sayyira, wa Rasulullah SAW, wa Umar bin Khattab melihat suatu baju yang bagus sekali di dekat pintu masjid. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau syarai tahadi, kalau andainya engkau mau beli ini, ya Rasulullah, lalu engkau pakai pada hari Jumat, ya, ya. Wah, kemudian walilafdi idza qadimu alaik, dan atau untuk menyambut tamu. Nah ini berarti Islam itu dianjurkan memakai baju yang bagus hari Jumat juga ketika menyambut tamu-tamu yang penting, ya. Maka istadalla bil Bukhari, maka Imam Bukhari menjadikan hadis sebagai dalil, yaitu untuk memakai pakaian yang terbaik pada hari Jumat. Faqala, di mana Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, bab yalbisu ahsana ma yajib, memakai pakaian yang terbaik apa yang ada di rumahnya, apa yang dia miliki, pakaian terbaik yang dia miliki. Nah, ini perlu ya diperhatikan, bukan ke kantor saja, bukan piknik saja, bukan ke mall saja kita harus berapi-rapi, tetapi sholat Jumat adalah hal yang sangat perlu kita perhatikan. Berkata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wajib istalbihi, dan bentuk berdalil dengan hadis itu adalah min jihati takrih salam di Umar, yaitu di mana Rasulullah tidak melarang Umar mengakui perbuatan ala asl tajammul li Jumat, itu tentang dasar memakai pakaian yang bagus pada hari Jumat, untuk hari Jumat atau untuk sholat Jumat. Dan juga sabda Rasulullah SAW, ma ala ahadikum law ishtara thawbayni li yaumil jum'ah siwa thawbay mihnatihi. Ya. Apa yang membedakan salah seorang kalian kalau dia beli dua baju untuk salat Jumat, untuk pada hari Jumat, dipakai pada hari Jumat, selain pakaian yang biasa dipakai untuk bekerja. Nah, jadi Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita salat Jumat itu ada baju khususnya lah, baju yang lebih rapi lah, bukan pakai baju-baju kerja biasa. Ya. Kemudian juga yang kelima dianjurkan pada hari Jumat itu adalah dan malamnya, yaitu memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru minas salati alayya yaumal Jum'ah." Perbanyaklah ya dari salawat, mengucapkan salawat untukku kata Rasulullah pada hari Jumat. Nah, ini amalan. Ini di sini kelihatan ya keagungan hari Jumat, banyak kelebihan sebenarnya hari Jumat, banyak sekali kelebihan sebetulnya. Ya, hari Jumat itu adalah ada menciptakan di situ dia masuk ke surga, dikeluarkan dari surga hari Jumat terjadinya kiamat, ya. Dan berbagai peristiwa lain atau keutamaan-keutamaan lain pada hari Jumat. Nah, dianjurkan pada malam atau siangnya hari Jumat itu berbanyak mengucapkan salawat salam kepada Rasulullah SAW. Aksiru minas salati alayya yaumal Jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan salawat salam untukku kata Rasulullah pada hari Jumat. Yang keenam dianjurkan juga membaca pada pagi hari salat subuhnya, salat fajarnya itu dua surat, itu surat sajadah dan surat al-insan. Karena Rasulullah SAW sering melakukan membaca ayat ini, bahkan ya muwadhabah selalu membaca surat surat sajadah, surat insan, salat subuh hari Jumat itu. Ya. Kemudian juga dianjurkan pada hari itu juga, ini sunnah yang lainnya adalah membaca surat Kahfi, mengqara surata Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Suti'alahu nurun min tahti qadami ila anani samai yuti'u bihi yaumal qiyamah. Ufira lahu ma baina jum'atain. Orang yang baca surat Kahfi kata Rasulullah pada hari Jumat, ya, maka dia akan dibuatkan cahaya untuk dari tumit yang sampai ke langit, ya, yang memberi cahaya yuti'u bihi, yang akan memberi cahaya untuknya pada hari kiamat. Wa ufir lahu ma baina jum'atain, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Nah, hal yang dianjurkan lagi pada hari Jumat adalah liman dakhala masjid yaumal Jum'ah alla yajza hatta yasliya rak'atain. Hendaknya seseorang apabila masuk masjid pada Jumat jangan sampai duduk kecuali salat dua tahiyatul masjid dua rakaat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal demikian, bahkan kita sebutkan sampai orang sudah duduk suruh berdiri lagi oleh Rasulullah SAW. Wa yujizu fihima idza kana liman yakhutub. Tapi kalau sudah terlambat imam sudah berkhutbah, dia tetap salat dua rakaat tapi sangat ringkas saja salat. Nah. Yang kedelapan adalah dianjurkan perbanyak untuk berdoa pada hari Jumat. Wa taharra sa'atal ijabah, karena hari Jumat itu ada waktu-waktu yang sangat dikabulkan. Nah, seperti mencari malam Lailatul Qadar nih, di hari Jumat itu juga disebutkan Rasulullah SAW, inna fil jum'ati la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'allahu syai'an illa atahu iyyahu. Kata Rasulullah, di hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seseorang tepat berdoa pada waktu itu atau salat atau berdoa, berdiri salat, dia memohon kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan beri kepadanya. Nah, utamakan banyak berdoa pada hari Jumat. Dan sebagian ulama ada mengatakan waktunya adalah setelah salat asar, ya. Ada yang mengatakan demikian. Baik, itulah pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan hal-hal dengan salat Jumat, ya. Sebetulnya masih banyak pembahasan ini sebetulnya. yang keutamaan hari Jumat, berbagai peristiwa hari Jumat selama macamnya. Tapi cukuplah untuk kita membahasnya secara ringkas saja, yang mungkin untuk sebagai mengulang kembali ilmu-ilmu yang mungkin sudah kita pelajari tapi ada yang lupa, ya. Maka inilah saat ini kita mencoba membahas fikih Islam secara ringkas agar kita coba kembali mengingat berbagai ibadah-ibadah yang dianjurkan pada hari Jumat itu, ya. Demikian, jadi ada yang berkaitan dengan salat Jumat, ada juga yang berkaitan dengan hari Jumat itu sendiri. Ya, sunnah-sunnahnya berbeda. Baik, demikian, wallahu a'lam bishawab, kita kembali kepada moderator yang membacara untuk menyebutkan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tuan-tuan, gimana? Ada pertanyaan masuk ah? Tidak ada dengan suara. Baik, belum kedengaran suaranya. Baik, kita lihat saja pertanyaan masuk melalui chat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika mendirikan solat Jumat di dalam gedung yang bukan masjid, apakah tetap disyaratkan solat di dalam masjid atau solat sunnah? Nah, apa yang dimaksud dengan gedung ini? Karena solat Jumat itu disyaratkan di masjid. Nah, tadi saya coba mencari masalah ini. Ya, solat Jumat itu adalah di masjid, tidak ada di gedung istilahnya solat Jumat. Kecuali gedung itu adalah memang ruangannya sudah dijadikan sebagai tempat untuk masjid begitu. Nah, kalau umpamanya di gedung, kalau di kita kan ada istilahnya masjid ada musala. Kalau di dalam istilah syar'i masjid semua, walaupun tidak ada salat Jumat, masjid juga. Ya, kalau kita kan kalau tidak ada salat Jumat disebut musala. Nah, kalau di gedung itu adalah ada masjid, ya walaupun tidak ada salat Jumat, kita diwajibkan salat tahiyatul masjid, ya. Harus salat tahiyatul masjid jika masuk. Hukumnya masjid gitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, nama bertanya Ustaz, jika khatib Jumat banyak menyebarkan syubhat-syubhat dalam menyampaikannya, bagaimana sikap yang seharusnya diambil agar tidak terkena syubhat Ustaz? Ya, cari masjid lain. Itulah. Cari masjid lain, harus begitu. Ya. Cari masjid lain untuk solat Jumat. Ya. Bagaimana hukum jika solat Jumat virtual, khatib imam tidak satu tempat dengan jemaah? Ya, enggak sah. Itu saja. Enggak sah hal seperti itu. Ya. Kalau begitu buat apa dibangun masjid? Kalau nanti begitu kan itu. Jelas dalam praktek pelaksanaan solat Jumat di masa Rasulullah SAW sampai di para saat sekarang ini yang diakui oleh para ulama-ulama, ijma' ulama harus dengan makmum berkhutbah dilihat langsung oleh apa namanya? Imamnya dan imam juga demikian berapa kumpul dengan satu masjid. Kemudian ini bertanya untuk perempuan apabila setelah azan zuhur di hari Jumat apakah bisa langsung salat zuhur ataukah harus menunggu selesai salat Jumat baru melaksanakan zuhur? Langsung salat zuhur karena sudah masuk waktu zuhur. Ya, waktu zuhur sudah masuk kalau azan Jumat itu. Ya, kecuali bapaknya ini ada khilaf pula para ulama nanti apakah azan sebelum masuk waktu ya, pada hari Jumat. Tapi ya umumnya di negeri kita kan kalau sudah azan pasti sudah masuk waktu pada hari Jumat tersebut. Yang kedua, bolehkah berselawat kepada Nabi SAW jika khatib Jumat menyebutkan nama? Iya, berselawat atau khatib berdoa kita aminkan, tetapi tidak mengeraskan suara. Nah, tidak mengeraskan suara. Bolehkah makmum mencatat khutbah Jumat khatib? Enggak penting di sini. Ini bukan untuk belajar. Ya, tidak ada istilah mencatat di situ karena enggak boleh. Maka disebutkan memegang batu saja berkata kepada teman aja enggak boleh, apalagi sibuk dia mencatat gimana tidak terperhatikan dengan konsentrasi dia. Karena juga khutbah Jumat itu bukan berjam-jam, hanya sebentar saja. Berapa maklumat-maklumat penting bisa ditangkap lah. Ya kan? Paling lama 20 menit, ya. 30 menit itu sudah sangat lama. apakah disunahkan jima di malam Jumat dan sebelum berangkat solat Jumat? Dan di antara hadis tadi mangghassala waqtasal, nah itu di antara hadis tadi yang dipaham oleh sebagian ulama bahwa maksud di situ adalah berhubungan suami istri di malam Jumat. Itu di antara yang mangghassala waqtasal. Itu di antara itu. Tapi itu ya hal-hal yang istinbat para ulama. Apakah disyaratkan melakukan salat zuhur setelah salat Jumat? Tidak. Kan salat Jumat itu sudah selesai, enggak perlu salat zuhur. Enggak pernah Rasulullah SAW menggabung antara salat zuhur dan salat Jumat. Maka kalau sudah salat zuhur, salat Jumat, enggak ada salat zuhur lagi. Itu malah membuat was-wasa, membuat keraguan namanya. Ya, tidak demikian. Kalau memang tidak ada cukup syarat salat Jumat, nah ini disebutkan tadi di dalam sebuah penjelasan Syekh Saleh Fauzan dalam Mulakhas Fiqhi Beliau menjelaskan kalau seandainya di seorang berada di mengakukan perjalanan di sebuah tempat kemudian mereka banyak tapi enggak ada masjid, bolehkah mereka melakukan salat? Enggak perlu di sana, enggak ada masjid. Nah, dia juga musafir gitu. Nah, kemudian juga apa tadi kita sebutkan dan tidak dia hanya salat zuhur saja. Ya. Kalau tidak ada syarat-syarat untuk salat Jumat. Nah, musafir kah, sakit kah, dan seterusnya. Nah, ini juga ada di sebagian daerah itu. Jadi karena memang dalam mazhab Imam Syafi'i, salat Jumat harus 40 orang. Kalau tidak harus diulangi dengan salat zuhur. Nah, ini sebetulnya mengumpulkan dua hal yang tidak bisa digabung. Kalau memang salat Jumatnya enggak cukup kalau menurut itu ya salat zuhur berarti yang wajib dia lakukan karena tidak cukup. Tetapi apakah memang ada dalil yang mengharuskan salat Jumat itu harus 40 orang? Kalau kita lihat praktek-praktek dalam sejarah Islam maupun dalam praktek pengamalan para sahabat, ya, tidak ada dalil yang valid mengatakan salat Jumat harus 40 orang. Ya. Karena seperti Rasulullah SAW mengutus siapa namanya Mus'ab bin Umar ke Madinah, dan yang Jumat yang pertama dilaksanakan oleh Mus'ab bin Umar. Nah, itu belum sampai jumlah kaum muslimin yang salat Jumat 40 orang. Nah. Yang keenam, kalau menjalankan kota amal infak pada saat puasa sedang berlangsung, apa boleh ustaz? Ya tidak boleh dah. Maka ini sebetulnya walaupun ada juga sebagian ustaz itu mengatakan itu tidak bermasalah, ini jelas melanggar sunnah Rasulullah. Rasulullah mengatakan saudaranya unsur saja enggak boleh. Makan man masal hasa faqad laga, man nyentuh batu saja. Makanya kalau kita lihat rincian para ulama, main-main jenggot ya, main jam, apalagi buka HP itu lebih kacau ya kan. Nah, itu tidak boleh. Dia memfokus kepada khatib. Ya. Fokus kepada khatib. Itu masalahnya. Sesuai dengan dalil, itu adalah suatu perbuatan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah ya. Par sampai ke tingkat haram atau makruh, wallahu a'lam. Bolehkah khutbah Jumat dengan bahasa non-Arab? Tidak boleh khutbah Jumat dengan bahasa non-Arab. Bolehkah khutbah Jumat dengan bahasa non-Arab atau tidak boleh? Baik, ini memang ada sebagian kaum muslimin di daerah-daerah ya. Seperti sebagian daerah itu mereka berkhutbah bahasa Arab. Kalau jamaahnya mengerti bahasa Arab, ya yang dibahasa Arab kan mungkin salawat, baca ayat, baca hadis, kemudian diterjemahkan, jelaskan. Karena tujuan dari khutbah itu nasihat, ya. Dan Allah mengatakan wa marsalna rasulan bilisani qaumi la bilisani qaumi. Allah tidak mengutus orang kecuali bahasa kaum. Nah, kita bagaimana menyampaikan nasihat orang bahasa Arab? Kadang-kadang khutbahnya bahasa Arab itu saja. Dalam satu tahun, berpuluh tahun, itu aja yang diulang setiap Jumat. Itu ada sebagian daerah seperti itu. Karena dia mengpatokkan harus berbahasa Arab. Di mana tidak ada ulama menyebutkan bahasa syarat berbahasa Arab berkhutbah itu. Maksudnya nasihat ya. Karena di antara rukun khutbah, kalau menurut Syafi'i itu nasihat. Nasihat itu gimana nyampe kalau dengan bahasa Arab orang tidak mengerti, khutib sendiri pun tidak tahu. Apalagi khutbah itu aja isi setiap tahun yang dibaca. Jadi ada sebagian masyarakat itu, ada khutbah yang sudah diwarisi ya, bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Baik khutbah Idul Fitrinya atau khutbah Idul Adhanya atau khutbah Jumatnya. Karena itu aja yang dibaca terus. Ya. Padahal itu juga bukan khutbah. Ya. Mereka anggap inilah khutbah Rasulullah SAW. Ya, sebab itu mereka dibuat sendiri itu. Nah, khutbah itu yang penting ada Di antaranya khutbah disebutkan puji-pujian kepada Allah, bersolat kepada Rasul, kemudian baca ayat Al-Quran, ya, kemudian juga memberi nasihat, kemudian doa. Nah, itu di antara poin-poin khutbah yang terpenting disebutkan oleh para ulama-ulama. Ya. Nasihat gimana kalau masyarakat nggak paham? Maka akhirnya kaum muslimin yang dalam komunitas seperti ini awam dan agak nggak tahu ajaran apa. Padahal momen yang penting itu setiap Jumat disampaikan tentang pengajaran Islam. Membaca surah Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 7 kali setelah salat Jumat, apakah ini ada tuntunannya? Wallahu alam, ana belum pernah mengetahui hal ini. Apakah boleh kalau mengucapkan alhamdulillah saat kita bersin pada khatib sedang khutbah? Itu mengucapkan yahrumukullah saat orang bersin. Boleh saja, tetapi dengan suara tidak keras. Kalau ada syekh yang datang ke negeri Indonesia ini, ia berkhutbah dengan bahasa Arab, lalu ada ustaz yang mencatat untuk menerimakan, nanti dia bacakan ke jamaah, ini boleh atau tidak? Ya sedang berkhutbah ya enggak boleh, ya. Tapi setelah selesai sholat umpamanya, lalu disebutkan ringkasan tentang apa yang disampaikan, itu boleh saja. Kemudian ini ada pertanyaan, ini lewat Zoom kayaknya. Assalamualaikum. Hukum khutbah pembukaan yang berisi pengumuman mengumumkan Jumat, infak, masuk, dan keluar dari siapa khatib masjid sebelum khutbah itu Jumat itu bagaimana Ustaz? Ya, itu ada bagi sebagian dari manajemen insyaallah lah masih sebagai pengaman. Tetapi lebih awalnya adalah pengumuman-pengumuman begitu cukup dalam tulisan mungkin ya, supaya tidak menambah apa namanya ritual Jumatnya jadinya. Ya, ritual Jumatnya seakan mesti harus ada pengumuman dulu, mesti penjelasan dulu. Akan lebih baik laporan-laporan keuangan itu ya dilaporkan sebelum khatib naik mimbar, ya tidak antara rukun mungkin. Kalau bisa malah lebih baiknya adalah dengan bentuk di pengumuman masjid, papan pengumuman di luar masjid. Papan pengumuman supaya tidak dijadikan sebagai kebiasaan sehingga nanti menjadikan suatu kelaziman. Ini lebih kehati-hatian saja. Tapi itu bukan bagian daripada rangkaian sholat Jumat. Kalau dimasukkan sebagai rangkaian sholat Jumat, berarti itu suatu hal yang menyelisihi tata pelaksanaan Jumat. Tapi demi untuk mempertanggungjawabkan kas, infaknya, sebelum masuk waktu Jumat, diambil waktu sedikit untuk jelaskan, itu tidak masalah. Tapi, apa namanya, terlebih utama dalam bentuk dari tulisan, ditulis di, apa namanya, di papan pengumuman masjid. Kadang-kadang juga diumumkan khatib dan imam. Itu enggak penting sebenarnya. Cukup saja soal kalau sudah ada papan pengumuman di luar, sudah khatib hari ini sebulan, sudah selesai. Karena kalau dari Islam khatib, ya langsung jadi imam. Muazin mungkin. Tapi juga enggak penting sebetulnya pengumuman-pengumuman itu ya. Ya untuk hal-hal disampaikan berjamaah. Memang sudah, kecuali sudah. Cukup dibuat saja daftar khatib untuk setahun, 6 bulan atau gitu. Atau nama-nama muazin. Supaya tidak terlalu banyak terpakai waktu-waktu untuk beribadah di hari Jumat untuk hal-hal yang tidak berkenaan dengan hubungan ibadah hari Jumat. Ketika safar rombongan kami berhenti untuk sholat Jumat, setelah itu apakah diperbolehkan untuk langsung jamak takdim? Nah, ini diantara juga khilaf para ulama. Tapi kalau kita melihat dalil, belum ada dalil yang melarang. Cuman diantara seperti Syekh Utsaimin mengatakan bahwa tidak ada anjuran, tidak boleh menggabung antara sholat qasar asar dengan Jumat. Ya, alasan beliau karena tidak pernah dilaksanakan Rasulullah SAW. Tapi banyak ulama-ulama yang menyelisih pendapat ini. Karena pertama, kalau seandainya ada larangan dari Rasulullah SAW atau ada perkataan para sahabat yang melakukan hal sama tidak dilakukan oleh sahabat, menyandarkan waktu pada Rasulullah SAW, baru jadi hujah. Karena kalau alasan Jumat itu bukan zuhur, ya Jumat kan memang bukan zuhur, tetapi dia adalah posisinya adalah pada saat memang menggugurkan sholat zuhur. Kan dikhilaf juga, apakah zuhur itu Jumat pengganti zuhur atau bukan? Nah, kalau makna bila mengatakan bukan Jumat itu ibadat tersendiri, maksudnya salat sendiri bukan pengganti zuhur. Ala khilaf sebetulnya. Wallahu alam, yang setelah ana juga mencoba membaca pendapat-pendapat ulama yang lain, kalau ana melihat bagi musafir al-aslu boleh. Boleh aja dia menjamak antara Jumat dengan zuhur. Ya, setelah kita mencoba melihat, ya. Wallahu alam, ana sampai sekarang belum mendapatkan dalil yang begitu sangat kuat untuk terjadinya mengatakan bahwa ada menyelisih sunnah menggabung antara salat asar dengan salat Jumat maqasar bagi musafir. Ana belum sampai ini, belum mendapat. Wallahu alam. Maka oleh sebab itu ana lebih condong memilih pendapat ulama, bukan pendapat ana. Pendapat ulama yang mengatakan bolehnya, ya, kalau seorang musafir salat Jumat kemudian dia menjamak salat asar setelah itu. Wallahu alam bissawab. Ini ada apa maksudnya gedung adalah biasa di kantor diselenggarakan sholat Jumat di aula kantor bukan di masjid. Ya, kalau bukan aula kantor ya nggak boleh Jumat di situ. Jumat itu kan di masjid. Ya, ada harus di masjid, bukan di aula. Tapi kecuali memang aula tadi kita katakan sudah difungsikan seperti masjid, jadi tempat sholat lima waktu berjamaah di situ. Jadi kalau hanya aula sebagai sholat Jumat dan tidak dilakukan itu rutin dan ini suatu persoalan yang harus dibicarakan, dan ini asal salat Jumat itu harus di masjid bukan di aula. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai pertanyaan yang ada di chat, yang di WA. Tepatlah jika ada di chat, kalau kita cukup sampai di sini materi kita pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ana bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan khutbah Idul Adha? Apakah jika apa juga tidak boleh dicatat saat dibacanya khutbah Ustaz? Tidak boleh. Semua khutbah itu untuk didengar, diperhatikan. Karena khutbah itu tidaklah panjang. Poin-poin yang diingat adalah poin-poin yang sangat ringkas sekali, padat. Ini perlu dicatat gitu. Kecuali penjelasan ada satu jam, takut ada yang tidak keingat. Iya, mungkin. Dan khutbah enggak boleh memiliki kegiatan-kegiatan kecuali hanya untuk mendengarkan. Tapi ada perbedaan ulama tentang masalah khutbah mendengarkan khutbah Jumat dengan mendengarkan khutbah Idul Adha. Kalau sebagian ulama mengatakan khutbah Idul Adha itu hanya sunnah saja untuk didengarkan, tidak wajib. Nah, itu masalahnya karena kedudukannya berbeda dengan khutbah Jumat. Wallahu alam bissawab. Afan Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, ana izin bertanya di luar tema, mohon pendapat dan nasihatnya sesuai syar'i tentang vaksin yang mengandung babi yang dihalalkan oleh MUI Ustaz. Mengenai persoalan seperti ini, itu adalah dikembalikan kepada umara dan ulama. Ya, mengenai adanya info ada babi atau tidaknya, ana tidak pernah belum mendapatkan dan tidak melakukan penelitian hal itu. Karena dalam berita-berita banyak sekali simpang siur permasalahan seperti ini di media sosial. Maka jika ingin konfirmasi dan juga bagi pihak MUI harusnya mengikuti tanggapan-tanggapan seperti itu dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk masyarakat lebih tenang, kemudian lebih tenang, itu maksudnya. Jadi kalau kami ini tidak pernah terlibat, tidak tahu bagaimana proses, lalu enggak bisa kita menghukum hal-hal sesuatu itu. Bagaimana prosesnya, apa benar mengandung babi atau apa atau tidaknya, kan kita tidak bisa memastikan itu kata-katanya dan seterusnya. Dan ini perlu mendapat umpamanya ada dari POM menjelaskan bahwa itu sudah jelas mengandung babi, kemudian nanti dikonfirmasi ke MUI apa alasan mereka menggunakannya. Kalau dia katakan tidak ada lagi vaksin kecuali hanya ini atau dengan pertimbangan dasar hukum Islam yang lainnya, tentu mereka yang berhak menjawab supaya tidak menambah kegaduhan. Maka oleh sebab itu, bagi masyarakat yang merasa perlu penjelasan, ya memangnya ditemui pihakmu itu, diminta penjelasan kepada mereka. Dan seharusnya mu juga membuka semacam kotak suara atau informasi, pertanyaan-pertanyaan dalam setiap fatwa mereka, biar masyarakat juga tenang. Ya, itu barangkali. Ini saya tidak memberikan tanggapan masalah ini karena saya tidak mengetahui hakikat kebenaran baik beritanya dan sesungguhnya tahal begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustadz, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah kaum wanita zaman dahulu pernah melakukan sholat Jumat Ustadz? Jika wanita juga sholat Jumat di masjid, apa akan dapat keutamanya sebagaimana para lelaki Ustadz? Keutamaan agama-agama itu sama, dapat setiap orang melaksanakannya. Ya, dapat semuanya. Seperti umpamanya sholat jemaah, dan dapat kalau laki-laki 27 kali lipat, dapat dia. Cuman memang tidak bertentangan dengan keutamaan kalau dia sholat di rumahnya, kata Rasulullah SAW, bahwa wanita itu sholatnya lebih afdal di rumah. Dan di masa Rasulullah SAW, sahabiat sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Ya, ada. Demikian dapat kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.